بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تبي أخوان نصيحتنا الشيخ عبد الله الرياني حفظه الله تعالى pada دوره di Parepare pekan lalu sudah satu pekan lebih dan kelihatannya sebagian ikhwah masih setengah-setengah mau menerima nasihat tersebut. Lalu katakan hendaknya masjid sudah dibuka sehingga seperti semula. Nah, so, kalau memang belum atau mungkin ada sesuatu yang kita juga lakukan di sini yang belum berkenan apa kira-kira. Nah, setengah-setengah. Oke, hendaknya diperhatikan. Kalau bukan nasihatnya beliau kita mau terima, siapa lagi? Nah, kalau bukan nasihatnya beliau, beliau diantara orang yang kenal tentang dakwah kita di Indonesia. Syekh Abdullah Liriani hafizahullah ta'ala. Nah, beliau pada nasihatnya supaya kita kembali seperti semula. Nah, adapun bacaan kita yang terakhir dari kitab Al-Usul Tsalatsa adalah pembahasan tentang masalah tawakal. Maksudnya tawakal kepada Allah ataupun tawakal ini adalah bagian daripada ibadah. Nah, tawakal adalah bagian daripada ibadah, maka wajib bagi kita untuk bertawakal, berserah diri dan menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian Asy-Syarif Saleh dalam syarahnya hafizahullahu taala menjelaskan tentang perbedaan antara tawakal dengan tawkil. Nah, tawakal dengan tawkil. Wa tawakal ini ibadah, adapun tawkil dibolehkan kita untuk apa? Mewakilkan ya sebagian urusan kepada seseorang yang kita percayai untuk mengurusi suatu urusan. Sehingga kita katakan wakaltu ya ilaihi, saya wakilkan ya, urusan ini kepadanya, ilaihi kepadanya. Dan tidak boleh kita mengatakan tawakkaltu alaihi. Nah, karena tawakal ini hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh kita katakan tawakkaltu ala fulan. Tidak boleh kita katakan wakaltu fulanan. Nah, wakal tu saya wakilkan si fulan itu untuk mengurusi urusan ini. Kita percayakan kepadanya. Nah, maka boleh kita serahkan satu urusan kepada seseorang, kemudian hasil berhasil tidaknya itu kembali kepada Allah. Itu kita bertawakal. Nah, kemudian juga beliau di akhir pembahasan ini beliau mengatakan bahwasanya dan tidaklah tercela dan tidak menafikan kata beliau untuk kita mengambil sebab-sebab. Anna tawakkul la yunafil akhdhal asbab. Bahwasanya bertawakal kepada Allah tidak kita menafikan, kita tidak tiadakan namanya mengambil suatu sebab. Kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab yang dibolehkan. Nah, fayajma'ul muslimu baina tawakkuli 'ala Allah wal akhdhi bil asbab. Maka seorang muslim itu mengumpulkan antara tawakkal dia, serahkan dia urusannya kepada Allah, kemudian dan juga mengambil sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab yang dibolehkan. Nah, dan ini tidak saling bertolak belakang. Nah. Fa anta ta'malu bil asbab, engkau mengamalkan sebab, allati umirta bi 'amaliha, dengan yang kau diperintahkan untuk mengamalkannya. Walakin la ta'tamidu 'alal asbab, tapi kamu jangan bersandar kepada sebab itu. Wa innama ta'tamidu 'ala Allah, sesungguhnya engkau hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini akhir bacaan kita kemarin. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, wa dalilur raghbati war rahmati wal khusyu'i. Dalil tentang raghbah dan rahbah khusyuk dan khusyuk. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah. Dalil tentang raghbah dan rahbah dan khusyuk bahwasanya ini ibadah. Raghbah keinginan yang sangat untuk mendapatkan sesuatu ya yang ada pada Allah. Ya, rahbah rasa cemas, ya, khawatir. Nah, kemudian khusyuk. Ini seluruhnya ibadah. Dalilnya adalah qauluh taala, firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati. Sesungguhnya mereka itu para anbiya, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka bermohon, berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahbah, dengan penuh harapan, dengan penuh keinginan, ya, dan juga rahbah, mereka juga apa, rasa was-was. Nah, harapan dan cemas. Nah, jadi digabungkan raghaban wa rahbah. Wa kadu lana khashi'in, dan adalah mereka itu, para anbiya itu adalah orang-orang yang tunduk khusyuk kepada kami, kata Allah. Nah, qala ar-raghbatu talabu syai' al-mahmud, namanya raghbah adalah talabu syai', meminta, menuntut sesuatu yang terpuji. Jadi adalah mereka itu para anbiya bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka itu berdoa dengan penuh raghbah, penuh harapan, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang terpuji, yang ada di sisi Allah. Ar-rahbah, ar-raghban wa rahbah, hiya al-khawf min asy-syai' al-marhub. Khawf, sesuatu yang ditakuti, yang dicemasi. Nah, ini digabungkan. Jadi penuh antusias, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ada pada Allah. Kemudian dari satu sisi kita merasa cemas, merasa khawatir, ya, jangan sampai permintaan kita ditolak, sehingga kita semakin ada upaya untuk memperbaiki. Nah, kalau kita merasa cemas ditolak, tentu apa? Kita berupaya untuk apa? Membaguskannya. Nah, kita merasa untuk ditolak sehingga kita semakin merendah kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah. Nah, maka siapa yang memalingkan keadaannya, hatinya, perasaannya seperti ini selain kepada Allah, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan. Jadi wajib bagi kita untuk mengarahkan diri kita, hati kita, ya, harapan-harapan kita untuk mendapatkan sesuatu dan juga rasa cemas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inilah definisi raghbah. Syekh mengatakan ar-raghbatu hiya talabu syai' al-mahmud. Meminta, menuntut sesuatu yang terpuji. Ini perkara-perkara yang baik. Kalau rahbah hiya al-khawf. Perasaan khawatir, perasaan takut. Min asy-syai' al-marhubi. Dari sesuatu yang dikhawatirkan, dicemaskan. Qala ta'ala, Allah mengatakan fa'iyaya farhabun. Hanya kepada aku lah kata Allah, farhabun. Kalian cemas, kalian takut. Naam. Wa yanau min al-khauf. Rahba ini adalah jenis dari perasaan takut. Ar-rahba wal khauf bima'na wahid. Rahba khauf ini semakna. Ya, kalau bahasa kita, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Naam. Ketika ada rasa-rasa cemas, perasaan khawatir, kemana kita larinya? Hati ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada rasa cemas, rasa khawatir terkait hatinya ke sebagian kuburan, pohon, ataupun kuburan, ataupun ke jimat-jimat. Ada rasa takut, langsung dia cari jimat-jimat. Mana jimat-jimat? Ya. Langsung dia merasa tidak pede, merasa tidak enak kalau tidak ada itu jimat-jimat. Nah, ini apa? Naam, itu rahbah itu. Naam, jadi bagian daripada rasa takut, rahbah itu. Maka seorang yang bertawakal kepada Allah, seorang memiliki keimanan, ya, antusiasnya dan kecemasannya hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-khushu' nau' min at-tadhallul lillahi azza wa jalla. Khushu' itu jenis daripada bentuk perendahan diri kepada Allah. Wal khudu' wadh-dhul baina yadayhi subhanahu wa ta'ala. Khudu' wadh-dhul, tunduk dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'zamu maqamatil ibadah. Dan ini di antara ya posisi ibadah yang paling agung. Ya, ketika dia merasa rendah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun dia rukuk, dia sujud, semuanya untuk apa? Menunjukkan diri kita bahwasanya dia benar-benar tunduk, khusyuk, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan saja dia rukuk, sujud selain kepada Allah Azza wa Jalla, berarti bermakna dia telah memalingkan ibadahnya selain kepada Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya diperintah oleh Allah untuk menyuruh orang lain, seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi tidak demikian. Karena sujud ini adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kedudukan suami itu, mulianya, ya, di sisi para wanita istri, tidak boleh mereka sujud di hadapan suaminya. Nah, bahkan tidak boleh kita sujud kepada orang tua. Nah, dan berbeda di sebagian tempat, jadi kan adat, ya, dianggap bahwasanya itu termasuk memuliakan orang tua kalau apa? Dia rukuk sujud di hadapannya. Jadi diperbolehkan. Ini kebiasaan seperti ini, apalagi pada acara-acara pernikahan, ya, sebagian suku ya memang sengaja diarak, dibawa ke situ di hadapan orang tuanya ataupun mertuanya, rukuk sujud di depan, ya, boleh, cukup mungkin disalami, cium tangannya, boleh, ya, maaf, tanpa harus dia rukuk ataupun sujud kepadanya. Nah, karena rukuk sujud adalah ibadah yang hanya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala innahum, ay ad-dhamir yarji'u lil anbiya, innahum. Dalam ayat tadi, dalam surah Al-Anbiya ayat 95. Innahum, sesungguhnya mereka. Siapa mereka? Ad-dhamiru yarji'u lil anbiya. Hum, dhamir mereka. Dhamir jamak ya. Mereka. Siapa mereka itu? Maksudnya para anbiya, para nabi. Karena surah Al-Anbiya qad zakara Allah qisas al-anbiya. Karena surah Al-Anbiya, surah namanya ini, surah ini namanya surah Al-Anbiya, menyebutkan di dalamnya, Allah menyebutkan di dalamnya tentang kisahnya para anbiya. Fiha. Thumma qala, kemudian Allah mengatakan tentang mereka, para anbiya itu, innahum kanu yusari'una bil khairati. Sesungguhnya mereka itu, para anbiya itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Para anbiya. Ya. Nah, jangan telat. Jangan tunda-tunda melakukan kebaikan. Termasuk kalau ada nasihat, ada arahan. Ya. Itu kita lakukan. Itu yang saya katakan tadi, sebagian orang-orang ini, teman-teman di sini masih kayak setengah-setengah menerima nasihatnya siapa? Syekh Abdullah. Syekhuna Syekh Abdullah Liriani jelas nasihatnya beliau kemarin. Itu kembali seperti biasa. Nah, masih yang anu. Nah, saya lihat ada yang hadir ke sana sampai hari ini belum kelihatan sholat di sini. Apa maunya? Nah, mungkin yang tidak hadir, mungkin ya, mungkin tidak tahu nasihat, tapi insya Allah mungkin dengar berita itu. Apa? Apa kira-kira? Hah? Kalau ada masalah-masalah pribadi, jangan. Tidak bagus. Atau mungkin ada hal yang mungkin harus kita lakukan, perbaikan. Ya, sampaikan saja. Kita lakukan perbaikan insya Allah. Nah, innahum kanu yusari'una fil khairat, para anbiya itu adalah orang-orang yang bersegera berlomba dalam melakukan kebaikan. Tentu Allah menyebutkan perkara ini dalam Al-Qur'an sebagai kita contoh. Ya. Bukan hanya sekedar Allah kabarkan bahwa para anbiya itu orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, hanya sekedar diberitakan supaya kita apa? Tiru. Naam. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu para anbiya adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka itu senantiasa berdoa kepada kami, baik itu doa ibadah ataupun doa masalah, raghaban wa rahaba, dengan penuh kekhawatiran, ya, apa, dengan penuh antusias, dan juga disertai adanya rasa khawatir, antusias untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, khawatir ya dari akan siksaan Allah azza wajal. Nah, wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu adalah orang-orang yang tunduk khusyuk kepada kami, kata Allah. Fa qawluhu ta'ala yusari'una bil khairat ay yatasabaquna ilaiha, berlomba kepada kebaikan. Wayubadiruna ilaiha, bersegera. Hadhihi sifatul anbiya, inilah sifatnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. La yatakasalun, tidak bermalas-malasan. Wa la yata'ajazun, tidak apa, yata'ajazun, tidak berloyo-loyo, tidak berlemah-lemah. Nah, ada kebaikan segera. Jangan telat. Nah, apalagi kita sudah tahu ini kebaikan, ini hak. Ya, kecuali ya suatu kejahatan, ya jangan. Nah, suatu kebidaahan, jangan. Kebaikan segera terima. Karena kalau tidak, ya khawatir akan ada sesuatu yang menimpa. Sahih. Nah, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. نعم. إذ يتسابقون إليها ويتبادرون إليها. هذه صفة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. Mereka berlomba, mereka bersegera. Inilah sifat-sifatnya para أنبياء. لا يتكسلون, tidak bermalas-malasan. لا يتعجزون, ya tidak apa, berlemah-lemah. لا يتعجزون, tidak pura-pura bahwa dia merasa tidak sanggup. Ya, al-ajaz itu lemah. Wa innama yusari'una ila fi'lil khairat. Sesungguhnya hanyalah mereka itu para anbiya bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yatasabaquna ilaiha. Naam. Wa qawluhu ta'ala wa yad'una la raghaba ay tama'a. Mereka itu apa, berdoa, beribadah kepada kami, ay tama'a. Apa dia tama'a? Yad'una la raghaba ay tama'a. Tama, antusias, lubah. Ia sangat ingin. Lima indallah, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Fi husulil maqlub, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cari. Wa qawluhu ta'ala wa rahaban ay khawfan minna. Rahaban ay takut dari kami, ataupun takut terhadap kami. Fayad'una Allah ay yarhamahum, sehingga mereka pun berdoa meminta kepada Allah agar Allah merahmati mereka. Wa yad'unahu alla yu'adzibahum, mereka juga para anbiya berdoa karena mereka sekarang khawatir, rasa takut supaya Allah tidak menyiksa mereka. Wa alla yu'akhidhuhum wa alla yu'aqibahum wa alla yu'akhidhuhum wa alla yu'aqibahum, agar Allah tidak menyiksa mereka, mengiqab mereka. Semana ya, jadi para anbiya juga berdoa dan sangat antusias untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, dan juga ada perasaan khawatir, perasaan takut terhadap Allah, ya, untuk Allah menyiksa, mengadab mereka. Fahum yatma'una fi rahmatillah, maka mereka juga sangat tamak, sangat berkeinginan pada rahmat Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa yakhafuna min adzabihi, dan mereka juga takut kepada siksaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Ulaika alladhina yad'una, mereka-mereka itu yang mereka seru, mereka juga mencari jalan, ya, mencari wasilah, ya, kepada Rabbnya. Jadi apa yang kalian sembah-sembah itu, sebagian mengatakan ini berkaitan dengan orang-orang menyembah Nabi Isa dan ibunya. Buat kalian yang menyembah dan menyeru Nabi Allah Isa ataupun ibunya, mereka juga itu apa, beramal, melakukan wasilah, amal soleh, ya. Nah, jadi mereka juga apa, menyembah. Artinya apa yang kalian sembah itu, mereka sendiri juga sementara berupaya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya ya bertaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan juga mereka takut siksaan Allah. Sebagian lagi mengatakan ayat ini berkaitan dengan sebagian orang-orang Arab yang menyembah segolongan jin. Jin itu masuk Islam tanpa diketahui mereka para penyembahnya. Maka Allah mengatakan kepada mereka, apa yang kalian sembah itu berupa jin, mereka juga jin itu sudah masuk Islam dan mereka juga beramal, berupaya mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka juga takut kepada siksaan Allah. Nah, ini disebutkan. Fahum yad'una Allah khaufan minhu. Maka mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah khaufan minhu, karena takut kepada Allah. Wa yad'unahu aidha, dan mereka juga berdoa dan beribadah kepada Allah juga tama'an, karena antusias dan sangat ingin, sangat tamak untuk mendapatkan fima indahu, terhadap apa yang ada di sisi Allah. Yad'una Allah ay yuqaddir lahumul khair. Mereka juga berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan bagi mereka kebaikan. Wa yarfa' anhum asyarr. Mereka juga berdoa kepada Allah agar Allah menolak dari mereka bahaya kejelekan. Naam. Wa qawluhu wa kanu lana khashi'in. Wa qawluhu wa kanu lana khashi'in. Dan adalah mereka para anbiya itu terhadap kami, mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk, ay khadi'in, mutadzallilin. Khadi'in mutadzallilin, tunduk, merendah diri. Mutawadhi'in, tawadhu, merendah diri, lillahi azza wa jalla, kepada Allah. Fa jama'u baina sifati tsalafi. Maka para anbiya dalam ayat ini sebenarnya dikabarkan oleh Allah mengumpulkan tiga sifat. Pertama, ar-raghbah war-rahbah wal-khusyuk. Raghbah, keinginan yang sangat untuk mendapatkan kebaikan yang di sisi Allah. Dan rahbah, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas dari siksaan Allah azza wa jalla. Kemudian khusyuk, mereka juga tunduk, ya, merendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis sifatul anbiya sallallahu alaihi wasallam, inilah sifat-sifatnya para nabi. Semoga Allah mencurahkan kepada mereka salawat dan salam. Wa hadhihi al-anwa'u thalatha min anwa'il ibadah lillahi azza wa jalla. Dan tiga jenis sifat ini, raghbah, warahbah, dan khusyu', adalah di antara jenis-jenis ibadah. Wa fiha raddun 'ala as-sufiyyah. Dan dalam ayat ini bantahan terhadap orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ya, orang-orang tariqat, alladzina yaquluna, di mana mereka berkata, nahnu la na'budullaha raghbatan fi thawabi. Kami tidaklah menyembah Allah karena keinginan untuk mendapatkan balasan dari Allah. Wala khaufan min 'iqabi. Kami juga tidak menyembah Allah karena takut kepada siksaannya. Kata mereka, tidak boleh kita menyembah Allah karena mau masuk surga. Tidak boleh kita menyembah Allah karena takut terhadap siksaannya. Loh, bagaimana? Justru itulah, ya, ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas, yang hanya mengharapkan apa? Balasan dari Allah. Balasan Allah yang terbaik bagi seorang adalah dimasukkannya dia ke dalam surganya. Naam. Baik. Wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat. Dan sesungguhnya kita menyembah, kata mereka, menyembah Allah itu karena cinta kepadanya. Hadza kalamun batil. Ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang salah, keliru. Li'anna al-anbiya yad'una Allah raghaban wa rahaba wa hum akmalul khalqi. Karena sesungguhnya para nabi itu beribadah kepada Allah dengan penuh antusias, keinginan yang tinggi yang sangat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Warahaban, dan juga mereka takut kepada Allah. Wahum akmalul khalqi, dan mereka itu adalah makhluk yang paling sempurna para anbiya. Naam. Wallahu a'lam. قال المؤلف حفظه الله تعالى ما يعفى عنه من النجاسات. najis-najis yang dimaafkan. Maksudnya kalau kena sesuatu ataupun ada pada pakaian atau badan dari najis, maka berapa, bagaimana ukurannya sehingga bisa dikatakan ini dimaafkan yang seperti ini? Ma yurfa anhu minan najasat. Ukuran, bagaimana ukurannya sehingga bisa dikatakan ini dimaafkan, tidak membatalkan sholat, tidak, ya, nah, tidak membatalkan wudu umpamanya. Ta'addadat aqwalul fuqaha bi naw'i wa qadri najasati allati qad yusibu qad tusibu ats-tsauba aw al-makana aw al-badana wa yakunu ma'fuwan anha. Telah banyak ta'addadat, nyapat banyak ucapannya para ulama dari kalangan fuqaha ahli fikih tentang jenis dan ukuran najis yang mengenai pakaian ataupun tempat ataupun badan, wa yakunu ma'fuwan anha, kemudian itu dianggap bahwa dimaafkan, termaafkan. Artinya, maksudnya para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana sih banyaknya najis itu, berapa ukurannya sehingga bisa dikatakan ini tidak apa-apa, dimaafkan, tidak sampai membatalkan apa sholat umpamanya kalau kena pakaian ataupun tempat atau badan. Ya, itu banyak pendapat para ulama. Illa anna dhabita lima yufa anhu minan najasat huwa ad-darurah. Kata beliau, hanya saja dhabitnya, ukurannya, ya, yang dengannya kita katakan bahwa dimaafkan najis tersebut apabila terkena pakaian ataupun badan ataupun tempat. Kata beliau, huwa ad-darurah, adalah sesuatu perkara yang darurat, perkara darurat. Nah, jadi tidak ada jalan lain lagi kecuali dia harus sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, darurat, artinya tidak ada lagi pilihan lain kecuali umpamanya dia harus pakai pakaian itu. Darurat kenapa? Mungkin karena tidak ada yang lain. Ya, ini ada pakaian, ada sarung, tapi sudah dikencing, tapi tidak ada yang lain. Ya, darurat, berarti termaafkan ya. Ini tadi dimaafkan. Jadi ukurannya apa? Pertama, darurat. Bagaimana darurat itu? Ya, namanya darurat itu tidak ada lagi pilihan lain. Darurat, terpaksa bisa kita. Wah, terpaksa saya sudah pakai pakaian ini. Ya, nah, tidak ada pakaian ganti. Darurat. Paham sih? Dipaham ya? Jadi ukurannya apa? Jadi tidak ditentukan bahwa sekian besarnya, sekian banyaknya, volumenya umpamanya, baru dikatakan ya dimaafkan. Jadi ukurannya pertama darurat, ya, darurat. Au umumul balwa, umumul balwa. Artinya umumul balwa ini sudah mencakup banyak hal yang kena umum balwa. Itu kan saya tahu umum bihil balwa, artinya banyak. Ya, ma'a ta'addur al-ihtiras minha, yang tidak mungkin untuk dihindari. Ya, darurat umpama seperti umpama dia kena salasul baul, yang kencingnya terus menerus menetes. Ya, nah, terpaksa ya, pakai pempres umpamanya. Darurat itu, ya. Tahu mobil balwa, apa tahu doang. Kalau ada kadang orang yang kena penyakit seperti ini pada waktu-waktu tertentu, umur-umur tertentu, tidak bisa ditahan lagi. Masa mau ganti celana terus, mau ganti sarung terus, wa husulil haraji wal masyakka fi izalatiha. Kalau mau dihilangkan, ini ada haraj, masyakka, ada rasa berat. Nah, ini apa? Ini namanya apa? Darurat atau umumul balwa, dan tidak mungkin untuk dihindari. Kapan mau kita lakukan, akan timbul rasa yang berat. Artinya keadaan tidak memungkinkan. Nah, baru kita Allahu Akbar menetes lagi, ganti celana lagi. Hoi, keluar. Sudah itu pergi lagi. Bawa rakaat kedua menetes lagi, keluar lagi. Ya, ini seperti ini apa? Ini apa? Nah, darurat sudah ini. Nah, ma'at abduril apa? Al-ihtiras. Tidak mungkin dihindari. Nah, hoi. Sama dengan sebahagian dalam sebagian hadis, sebagian ulama menghasankan tentang bagaimana membersihkan pakaian yang terkena madi. Iya, datang sebagian hadis hanya mengambil setelah patangan air, kemudian juga kita percikan pada bagian-bagian yang diperkirakan. Ya, kalau karena kadang kalanya yang boleh jadi termasuk dia asal. Ini lagi teringat sesuatu, keluar lagi madinya, ya. Termasuk tegangan tinggi, ya. Madza. Ada orang kuntu rajulan madza. Ini kan sebagian hadis bahwa cara membersihkannya cukup apa? Mengambil telapak tangan air ataupun apa, kita percik-percikan di bagian yang terkena. Nah, kadang-kadangnya ada orang seperti itu, tidak bisa. Nah, jadi ukurannya najis yang dimaafkan adalah kalau dalam keadaan dia darurat, ya, di mana ta'umu bihil balwa, artinya ta'umu bihil balwa, betul-betul ya sudah banyak mencakup, ya, terjadi pada dirinya, ya. Ma'atadur ihtiraz minha, susah untuk dihindari. Wa husulil haraj wal masyakka fi izalatiha. Naam. Dan akan terjadi keadaan yang berat baginya kalau dia menghilangkannya. Jadi kalau kembalinya ukurannya itu, maka siapa yang mengalami keadaan seperti ini, maka dia dimaafkan, walaupun mungkin pada dirinya ataupun pakaiannya ada najis. Hai. Kaifiyatut tathhir li anwa'in najasat allati warada an-nassu bi bayaniha. Kemudian berikutnya tentang kaifiyatut tathhir, cara untuk membersihkan beberapa jenis-jenis najis yang telah warid datang nas, ayat ataupun hadis. Bibayaniha, menjelaskan tentang cara menghilangkan najis tersebut. Yang pertama, tathhiru tsaubi min damil haid. Cara menghilangkan ataupun cara membersihkan pakaian dari darah haid. Kata beliau, yakunu bi farqihi wa qashrihi. Thumma dalkuhu atau thumma dalkihi bi farqihi wa qashrihi thumma dalkihi. Di atrafil asabi liyatahallala wa yakhruj thumma tughassiluhu bil ma. Kata beliau, yaitu dengan cara bifarqi wa kashri, dengan cara korek-korek, disikat, ya, kalau mungkin bahasa kita. Thumma dalquhu bi atrafil asabi, kemudian dikucek dengan ujung-ujung jari, liyatahallala wa yakhruj, supaya keluar bekas-bekas darah tersebut. Thumma taksilu bima, kemudian dia cuci dengan air. Jadi upayakan dihilangkan. Ini kalau kering, ya, tentu dia mungkin dengan ujung-ujung jari ataupun dengan sikat yang ada di zaman ini, disikat, upayakan dia keluar, ya, disiram air, kemudian digocok, dikucek, ya, nah, dengan air. Oh, kalau dia mau pakai sabun tidak mengapa, Li hadithi Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Berdasarkan hadithnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah ihdana yusibu thawbaha min damil haydi kaifa tasna'u. Wahai Rasulullah, salah satu di antara kami pakaiannya terkena darah haid, apa yang mesti dilakukan? Faqala tahuttuhu thumma taqrusu bil ma thumma tanzahu thumma tusallifi. Engkau kering sisa dari darah haid itu, thumma taqrusu bil ma, kemudian engkau kucek dengan air, thumma tanzahu, kemudian kamu siram kembali, thumma tusallifi, kemudian silakan engkau salat dengan menggunakan pakaian itu. Oleh hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dengan pula berdasarkan hadithnya Aisyah radhiyallahu anha, qalat kanat ihdana tahid, ya salah satu kami dari kalangan kita biasa mengalami masa haid, thumma taqtarisu dam min thawbiha illa tuhriha fatughassilahu wa tadhaha ala sa'iri thumma tusannifihi. Kemudian kata beliau, pakaiannya yang terkena darah haid tadi dikucek, digosok, ya, dengan air tadi indaturi pada saat dia sudah bersih dari haidnya, kemudian dia cuci pakaian tadi dengan air, watallahu ala sair, kemudian dia siram seluruhnya yang terkena darah darah haid tersebut. Thumma tusallifi, kemudian dia sholat menggunakan pakaian tersebut. Wa idza aradatil mar'atu an tastakhdima 'udan aw ghayrahu litazil ad-dambi aw an tughsilahu bil ma' was-sabun wa nahwa min al-munadhafat fa huwa ahsan. Apabila seorang wanita hendak menggunakan 'udan, kayu, aw ghayrahu, ataupun seleknya, litazil ad-dam, supaya dia bisa bersihkan darah itu pakai sikat, ya, atau dia cuci dengan menggunakan air dan sabun, wassabun, atau yang semisal dengannya, inso, minal munadzafat, dari pembersih, deterjen, wa ahsan, maka itu lebih bagus lagi. Li hadithi Ummi Qais binti Mihsan, berdasarkan hadithnya Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, qalat sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an damil haid, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid, ia pun bisaub yang ada pada pakaian, qala hukkihi yughil 'ainu waqsilihi bima'in wa sidrin, silakan anti, ya, sikat, ya, nah, darah itu dengan menggunakan dhila, ya, dhila, ya, dhila sejenis apa, ya, tulang, ya, waqsilihi bima'in wa sidrin, ya, dhila ini, ya, sejenis sikat, waqsilihi, kemudian cuci bima'in wa sidrin, dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Ini faedah, kalau kita selama ini daun bidara taunya hanya untuk apa, mandikan jenazah, jadi bisa juga, Pak, kata beliau, dipakai untuk cuci pakaian, itu daun sidir. Dan semua itu daun sidir itu semakin ditumbuh, ya, itu berbusa. Sudah pernah coba belum? Nah, itu daun bidara, kalau antum ditumbuh dengan air, aja berbusa itu nantinya. Berbusa. Nah, jadi diantara fungsi dari daun sidir adalah bisa dipakai untuk apa? Menghilangkan bau yang ada pada pakaian, seperti dari bau amisnya darah haid. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan cuci pakaian itu dengan air yang dicampur dengan sidir, mananya, ya, sidir, kalau umpama pakai rinso, sabun di zaman ini, itu sama hukumnya. Oleh karena itu belum katakan tadi fahu ahsan, maka itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Baik, maka ya subhanallah.